malam yang panjang. Ku impikan hadirmu tanpa dendam hati yang pernah kau bawa. Dari setiap manusia tak lepas dari salah. Penantian ku jangan sia-sia, karena cintaku cintamu masih satu. Lupakan semua yang telah terjadi, peluk cinta kita. Dari setiap malam.